akan bahagia. Burung-burung bernyanyi, bunga-bunga berseri, seakan hidup mengalami. Bahagia. Burung-burung bernyanyi, bunga-bunga berseri, seakan hidup mengalami. Alangkah indahnya waktuku bermesraan, dunia seakan bahagia. Burung-burung bernyanyi, bunga-bunga berseri, seakan